nanti pada suatu hari Bantul akan sangat terkenal di seluruh dunia. Karena di daerah Bantul Selatan Rotomulon City Mulon Bintu begini. Betul ya? Nah Rotomulon City ini kumengke wonten candi utawi piramid sing gede banget nuwi Borobudur. Ning sak niki sing ketutupan omah, ketutupan suket, amangke suatu hari itu akan dibuka. Jadi ada tiga tempat, satu di daerah Garut, yang kedua di Bantul, yang ketiga Muntilan di daerah Kediri. Nah nanti dunia gelom-gelom pun delok nek janjane bangsa Indonesia itu bangsa sing paling tua sak dunia. Nek ning wong Arab karo wong Yahudi ming putumu. Sak rusak-rusake wong Yahudi sing luwih rusak wong Jawa. Sak urip-uripe Israel sih janjane sing luwih urip wong Jawa. Mergo wong Jawa niku mbae Israel, mbae Arab. Apa meneng ning wong barat niku wong barat niku tasih kawan atur kalian jenengan mergo jaman mbah-mbah Aji Saka jaman semono Joko Sentono sak pitrute wong Jawa wis ngerti sing jenenge cewek. Ning Obama nganti saiki urung tau cewek ngertine ning peter. Piye? Iki saestu urung tau per ngising jur diresmi nganggo banyu mesti nganggo tisu. Sak resi-resi tisu isih luwih resik banyu. Tur wong-wong sak Eropa sak Amerika urung ngerti nek ngising kuwi sing apik ndodo. Kae semono kae kae isih lungguh nek lungguh kayane ora metu kabeh. Isih apa sing dari ning tisu. Ngerti nggih? Dadi wong Jawa niku sak durunge ana Islam, sak durunge ana macam-macam, wong Jawa wis golek Gusti Allah dhewe. Wis ngerti manunggaling kawula lan Gusti, wis ngerti nek Gusti Allah mboten sare, wis ngerti macam-macam. Ora ana agama wong Jawa wis meh-meh tekan omahe Gusti Allah. Meskipun tetep wong Jawa kudu balik nganggo Quran sebab ilmu sing paling dhuwur anane mung ning Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahdlatna lakatul hamdina. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna bika wa ma ta'akhkhar. Wa jazina bi amalil khairi wa yahdina siratal mustaqim. Wa yasirukal wa'du nasrun ila amma ba'du. Di surat Al-Qasas ayat 9 tegese kula waos niki supaya terus ibu bapak-bapak sedaya masyarakat merek dibuka lawangi dan mulai penak urip ini. Liyar firolak Allah guna takut dama minta berita wa mata akhor si jenie kadang uripe nomor siji salah-salah kalau berjalan di ngapura kabe. Jadi wis perlu dilalekke kalau berjalan wis tak ngapura bisa wis saiki ini sak anak putumu insyaallah wis tak sejati rezeki. Terus nomor kali Riyal firulat Allah rumah tak berjalan mendam di kawal wajuti mani amata huwa alaika. Terus nikmati Gusti Allah dipun sempurna akan. Jadi nek dodolan yo batine ditambahi nggih srawunge silaturahmine luwih apik dibuka lawangi karo Gusti Allah. Terus wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim. Artine nek arep salah karo Gusti Allah langsung dilebihke. Jadi orang nanti melaku salah orang nanti liwat dalan sing bener sing dipesani Gusti Allah. Ngerti nggih, nggih. Amin ya rabbal alamin, iki sehat saya. Mikir to ora ketok sing pas cagak lho apa nggih? Kulo tak nyinyir-nyinyir iki wonengen. Iki ketok sikir-sikir saya nggih. Alhamdulillah rabbil alamin iki sampun selawatan sampun pujian nggih. Mas Hendro niki Pak Lurah kabure sarang-sarang niki sebatas pemimpin kali rakyat iso ngawiji artinya kalau Gusti Allah bisa jadi Alhamdulillah. Kula niki sing crita sithik sadurunge sareng-sareng rembat kali Pak Lurah kaliyan Mas Jenderal. Pertama, kula nggih penduduk Bantul. Nggih, ning kula Bantul Rodolet tempati tiro. Jadi main sejak Yusuf ini tetap pulau penduduk Bantul dan saya bangga jadi orang Bantul karena dua hal. Bantul ini terkenal di dunia mergo sing wis karo sing arep. Sing wis niku sak dunia niku bangga kali Bantul mergo zaman gempa niku. Tidak pernah ada masyarakat yang setangguh masyarakat kaum Bantul di dalam menangani akibat-akibat gempa. Langsung tani, langsung recovery, langsung gawe sembarang. Orang sambat banget-banget, orang munda-munda atau pokok. Pokoknya omah ambruk di teke meneh, sikil suplek ya di sambung meneh. Artinya rodo tukil ya di sambung-sambung tak sakit-sakitnya, dirakhirin naik sama semale. Pokoknya masyarakat Bantul itu terkenal sangat tangguh mentalnya dan tidak manja di dalam menangani bencana. Okay. Beda dengan di Virginia, Amerika, atau di tempat-tempat lain. Gue gak bisa iki leribut rumpah. Moga orang Bantul ya sesasi harus tenang. Gimana ya? Alhamdulillah. Ini membuat masyarakat Bantul terkenal seluruh dunia. Nomor dua, Niko Singwes. Ring nomor kali, Sing Aceng. Nanti pada suatu hari, Bantul akan sangat terkenal di seluruh dunia. Karena di daerah Bantul Selatan Rodong Mulang Sidi Mulang Bunyidu begitu. Betul ya? Nah Rodong Mulang Sidi ini kumengke wonten candi utawi piramid sing gede banget nuli Borobudur. Ini saat ini saya ketutupan omah, ketutupan sujud amake suatu hari itu akan dibuka. Jadi ada tiga tempat, satu di daerah Garut, yang kedua di Bantul, yang ketiga Muntilan. Di daerah Kediri. Nah nanti dunia gelom-gelom pun delok nek janjane bangsa Indonesia ini bangsa sing paling tua sak dunia. Nek ning wong Arab karo wong Yahudi ming putumu. Sak rusak-rusake wong Yahudi sing luwih rusak wong Jawa. Sak urip-uripe Israel isih janjane seluwi-uwi wong Jawa. Mergo wong Jawa niku mbahe Israel, mbahe Arab. Apa meneh ning wong barat niku wong barat niku tasih kalah adoh kali jenengan mergo ke jaman Mbah-mbah Haji Soko jaman semono Joko Sentono sak diturute wong Jawa wis ngerti sing jenenge Jawa. Ning Obama nganti saiki urung tau Jawa ngertine ning teter. Nggih. Iki saestu urung tau berising jur dirusli nganggu banyu mesti menganggu tisu saat resi-resi tisu bisa luirse banyu tur wong-wong saat Eropa saat Amerika urung ngerti nek iseng-iseng api dodo kaya semuanya kaya iseng lungguh, nek lungguh kayaknya orang itu kabe iseng apa sing keri nih iseng nah tapi wong Jawa niku saat dulunya orang Islam, saat dulunya orang macam-macam wong Jawa wis golek Gusti Allah dhewe wis ngerti manunggaling kawulan Gusti wis ngerti nek Gusti Allah mboten sare wis ngerti macam-macam orang-orang agama wong Jawa wis meh-meh tekan omahe Gusti Allah meskipun tetep wong Jawa kudu balik nganggo Quran sebab ilmu sing paling dhuwur arane ning Al-Quran ngoten nggih. Nah ini sekedar untuk mengungkapkan rasa gembira saya bahwa saya diperkenankan untuk hadir pada malam hari ini di Planet. Apa menang yang ini panggungannya Sultan Agung gitu. Sultan Agung itu wah setengah mati lah bangun negara Mataram menang. Ia caranya Nyai Roro Kidul diganti Wali Songo menang. Soalnya nek mulai kan dengan sepandangan senopati ini kulak wali semua digerani Nyai Roro Kidul wewe kelihatan ini boro jadi sing digerani Nyai Roro Kidul itu sebelum Nyai boro nah ini harus ngerti pasur yang ini orang itu sing terani dia kapan-kapan melu keluar. Eh, mungkin keluar duduli. Seminggu nyari loro kalau pakai. Terus bapak ibu keluar seneng memiliki ibu ya. Kalau keluar ini boleh langsung jadi nopo-nopo. Kalau dia terima jadi sedulur dengan seneng banget. Jadi ini aku buatan kuat lagi. Arab nopo ya aku lah masalah. Kalau bisa lo kon dosor ya belum kon dosor kacang belum kon ngecek ya belum kurang kurang atas tuang yang ketiga awak tuang kalau pertanian dan tetap sehat supaya aku ini nopo ya si kuat. Desa si kuat jamin ada di jalan andong ya orang kuat ada di musir jalan ya kuat. Miko di pulau pun tahu latihan zaman cilik pulau angon rebus, angon kebu, angon sapi, angon jaran, angon ketek ni pun kecil. Jadi nak kau sambil ingin ketek oke bangun pun di pulau ini, di rebus pulau sambil pengalaman ketek yang kecil. Ketek kuen. Adik di pulau pun seluruhan kali. Om-om dia kandung pun jangan sangat terlalu puluh tahun dulu tadi mungkin genyak-nyakan gak terniki apa? Saya yang mundi diarani ketak apa diarani menungso? Apa yang di? Apa yang diarani ketak? Bener tak aku ngomong? Gak gue diarani menungso berarti gue ketak. Gak gue diarani ketak berarti gue menungso. Aku banyak tau orang jantan dia jantan ini kayak ketak. Ya ada masalah. Sebenarnya orang ibu jalur ini pokoknya mungkin-mungkin kalau bersama diadat bisa marake dusun dengan kata singgih-singgih teh terus mengaruh nanti anak putu kalau bersama disediani macam-macam rezeki ini, biaya sekolah ini, biaya untuk kesehatan ini saat diturutnya terus digareke omah gosok-sok kalau bersama percaya macam itu persidangan dengan sinten Allah subhanahu wa ta'ala. Nah SBY dari kertas jenengan. Kenal bukan SBY kali jenengan? Orang kenal. Berarti lah mungkin SBY dari Persijan berkongsi orang tepung. Oh weh. Berkongsi dari Persijan Indonesia. Kui Persijan Indonesia yang baru ngabuan kenal rakyat Indonesia. Jadi rasa kok pikir berkongsi mikir kui ming Allah kalau kanjeng. Nah gimana ya? Mungkin SBY beri dihormati, rasa disengahi, rapopo, kodo-kodo, kita ikus, Gusti Allah. Ini soal presiden, sehingga menurutku dudu SBY. Dudu ngarso dalam, dudu sopo wae, sehingga menurut dengan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita diberikan Allah, maka kita menghormati Pak SBY, kita menghormati Ngarso Dalem, kita menghormati Bupati Bantul, kita menghormati Pak Camat, Pak Jandim, Pak Jandil, apalagi Pak Burang yang gandengi kalau ini. Jandengi contohnya tidak kalau ini orang Burang, Pak Jandengi contohnya ketua DPR, dia pun model. Itu model, modelnya di foto tinggi wang kurang ini jatakin apa bu? Apa? Sengsut lagi wang kurang ini cocoknya jatuh apa bu? Pedus jadi ini model apa-apa bu, sekarang ini udah menakluk ya macam-macam ya sama singgah yang ini ya ya masih kaya seleng, masih kaya tekek, macam-macam lah sih ini rada jalan rada tekek pokoknya dulur kula kabeh iku nek wong Jawa niku pinter nyanyian Bu nggih pinter nyanyian mergo atine wis cedhak nggih mboten wong sing iso nyanyian saling mentertawakan kuwi mergo wis sedulur tenan nek isih adoh ora iso nggih mboten ya dadi mudah-mudahan malam hari ini memperdekat tali persaudaraan antar siapa saja yang hadir dengan Pak Urannya, dengan Mas Hendro, dengan siapa saja termasuk dengan Kiai Kanjeng, teman-teman Kiai Kanjeng dan saya. Nah, monggo, niki kula ajeng mending, niki mungkin atau jam jiten. Nah, besok berarti gue kurang lebih pegawaian. Jadi, minggu. Oke, besok orang apa? Nanti jam itu itu ya, tapi lu boleh kita tak balik. Kita cari diri ya, dan dua. Ini pokoknya diri dong buat ini, mana ini? Ikhlas saja, dia. Dua. iki nek wis ikhlas artine bareng-bareng kaya ngene iki, iki kan dadi cahaya, dadi gelombang munggah ke langit, semuanya dicatet cetok ke layar komputer malaikat-malaikat, yo ditulis, oh iki pelayaran. So sampai ana gempa, ana apa-apa segala macam, mriki termasuk sing dilindungi. Percaya mboten? Sudah percaya orang dari percaya orang bayar orang repot. Dari percaya amin, ya Rabbal Alamin. Oke, bismillah. Saya tanya sama Mas Hendro sama Pak Bura. Ini saya didawi pemberi ciri-ciri ajeng yang nopo kula. Kula didawi nopo apa pengembang, kon nyanyi, kon apa wis mana lagu Mas Hendro. Ya, matur nuwun. Kula menika kagungan apa pangajap kiri rahim mutakno dari nanti wonten mriki menika permanipun kan mau maju maju ning bawono nanti nara ombak pinjam pinjam kula terus suatu masyarakat kita tambah sejahtera nenek dunia kurang mungkin bagi nikmat wonten ing akhirat nah kita terus bukti ibaratnya embun pagi Sebenarnya itu metes kan di hangus roti, hangus roti tapi terus apa terus terus dengan memulai samping berjalan. Biasa lah rasa bosor apa pun sebelum dia berbulan. Ingin orang kata Allah, ingin orang kata aku orang awani unik semua. Jangan takut. Hamba-Hamba-Pun ingin dimuliakan diri Allah yang senantiasa termasuk golongan pun Rasulullah pun paling keserahan saya ingin mangke sakit selamat dunia lah akhirat pun ada enggak? Oke, Pak Nyicil Siti ya, tapi ini mangke tengah-tengah nyanyi bareng, membang bareng, sawatan bareng ya. Tapi setiap kembang, setiap sholawat, setiap lagu kudu dicekel hubungannya apa dan harus diomong ya. Pertama mulia di mulia itu siapa? Mulia ini tentu. Nek ning api durung mulia. Mulia itu dhuwure api. Utama ini ngeten. Nek kowe bayar zakat kuwi ape mergo kowe taat karo Gusti Allah. Ning nek kowe sedekah kuwi lairé saka Gusti Allah apa saka kowe dhewe? Infak. Sedekah. Ini ono ning dalan ono kayu mangan. Kuwi nek upama njur kayu sing iso marake wong nganggo motor iso tiba kepreset. Kuwi njur kowe kok liwati bae ora pas singgir ke kuwi kira-kira dinosane Pak Polisi ora. Kuwi liwat bae ora kok pinggir ke. Dihukum apa badan? Nek ana wong ngelih ora kok keimangan, kuwi dihukum ora? Ora kok? Mulane hukum niku bisa dhewe. Ning nek cara akhlak utawa moral tau gerane wong urip, ora nek keimangan wong ngelih iku sae apa badan? Ora apik, sing apik nek keimangan wong sing ini ngelakoni orang ate dihukum apa orang? Mas Hendro cuma lho orang yang jadi makan kong sendiri Pak orang ate kok ini dihukum apa? Jadi orang ate urutan dihukum ini orang ate mesti salah kan gue akhlak kan gue moral jadi saiki ojo dadi wong hukum kurang dhuwur kudu dadi wong akhlak kudu dadi manusia sing nomor satu kan akhlak. Nek akhlakul karimah, kalau kita nomor satu kan akhlakul karimah itu namanya mulya. Orang dikongkong nek belum ngelakoni iku mulya. Nek ning dikongkong yo taat belum ngelakoni kuwi durung mulya kuwi ning apik. Sembayang ning lima niku apik ning durung mulya. Ning nek kok tambahi salat sunat, salat tahajud, salat duha, salat segala macam yang tidak diwajibkan ning kowe belum lakoni berarti kowe mulya. Ngoten nggih. Mulya niku pokoke atine niku ora ora kuat glowo mulya sensoro. Ah niku mulya, nggih. Tidak cari ikhlas, jadi berbuat baik atas inisiatifnya sendiri. Jadi itu yang namanya mulya. Utama nah ini Mas Hendro tak kaplok. Ini yang menurut Gusti Allah, Mas Hendro punya hak membalas saya. Satu kali pukulan dibalas dengan satu kali pukulan. Tapi Allah mendika, ning nek kowe gelem ngapura, kowe entuk kamulyan kanggone aku. Aduh ya. Jadi kita berhak membalas salahnya orang kepada kita, tapi kalau kita bersedia ikhlas memaafkannya, maka kita menjadi orang mulia di hadapan Allah. Saya kira jajal Mas Hendro ki wong mulya kok. Itu kira-kira yang disebut mulia ngaten niku. Jadi mulia itu di atas baik, di atas bener. Orang yang bener itu bener ngajar jalan. Bener. Bener niku mboten wonten basa Arabe, mboten wonten basa Inggris, mulai dadi wong Jawa sing nanggang niku nggih. Lho orangnya soalnya orang ngomong singkat budaya ini dhuwur teliti jeru kaya wong Joko apa yang disorot orang Joko bahasa Indonesia nya pari, bahasa Indonesia nya gabah, gabah bahasa Indonesia nya bahasa Inggrisnya padi baik, bahasa Inggrisnya gabah baik, bahasa Inggrisnya beras baik, bahasa Inggrisnya padi baik, mergo wong bule wong barat wong Inggris ki mripate rada rambut ora iso mbedakke mari nek isih ring tandurane njur nek wis dineni njur nek wis digiling njur nek wis diliwet iki ora ngerti desane nek wong Jawa ngerti tenan nek isih ring wiwitan jenenge apa lho Mas pari pari kalau sudah dineni dite ngono wae gonan dealer nek wis cekok dealer dadi beras nek wis didang dadi ana jenenge dhewe dhewe nek wong duwe kabudayan ngerti jenenge beda rambut iki beda nek ngene mriki mriki mriki ya mriki terus ki dhewe menika niku mohon seje kalau dibahas lain sama saja karena kebudayaan mereka kalah tinggi dari kebudayaan Jawa mulanya jenengan dari wong Jawa aja minder kowe luwih dhuwur pencapaian nilainya dari bangsa-bangsa yang lain mambu kowe nek ning Jawa 15 kaya apa maksudnya nek kelambi ora diumbang kowe apeg kecut rebus nek pada Jawa Timur nek uyuh nek batang batang bajet nek merjus rengus nek kelek kecut nek apa liat nih nek sego liwet kokean baju jemek ambune sangit sangit jila kasih kamu mana tu dia ni rajut lemur sangit temui temui ni dia apa temui dia temui ambune temui temui ya apa temui ayo temui ada tantangan tak? Ada abunya tantangan. Pokoknya kesimpulannya Bu, awak EDW Wong Jawa ini belum bahan-bahan ke zaman dia. Saya pengalaman kulitnya itu berjawa banget, jero banget, ombo banget. Sampai-sampai segala sesuatu dirumuskan dengan sangat detail. Gimana Bu? Dan itu tidak terjadi di bangsa-bangsa lain. Mulanya saya ini aslinya yang paling tua yang dunia ini Wong Jawa. Kita tak terus kesel tu, karena dengan ini kau kaya ibu-ibu, bapak-bapak, percaya sesuatu ni. Jadi harus minder ya, kalau boleh semua nama Arab itu asal-asal jadi rumah kamu kau ini luar asal bangun di bawah apa? Nek kalah jantan baca. Boleh rasa bagus ini lagi ya. Jadi dia, jadi Mas Hendral saat ini nanti soal mulia memerlukan Mamayu Ayu Rintawono. Tolong kita siapkan satu selawat nanti kita bareng-bareng. Mamayu Ayu Rintawono itu maknanya itu berbeda-beda. Mamayu artinya nyusul ngaji mikrofon memperindah. Kalau bahasa Arabnya pasal bukaan perbaiki, memperindah, lagu jadi, oh betul, sudah selalu pas tadi istabatwa yastab itu artinya balapan hayrat artinya ape ape, ape yang bukan jadi balapan kali ape itu pasal itu hayrat kalau mama yu hayu ning bawono mama yu ini memperindah hayu ning artinya indahnya bawono atau alam semesta. Nah, salah satu cara Mamayu Ayu Ning Bawono adalah Fastabiqul Khairat. Mending nek Fastabiqul Khairat dhewe berarti balapan gawe apik, ngoten nggih, balapan gawe apik. Contohnya gampang kok Bu. Wis saiki sing cilik-cilik wae. Jenengan nek yo Wijaya napa ten napa kopi napa bali napa sedang napa napa. Eh, tak ya. Carane nyugui nggak apa mas? Kok orang bisa ke secara tanggung ini? Belum praktis, dalam itu enggak punya. Nah, mau pergok urek kudu mamayu hayu ini tawono ayo setiwa ayo ayu jenenge orang penak rasanya mosok jayo ikut panggap jurgul ini ayo kudu nganggu gelas, gelasnya dipilih orang yang ngatam gelas yang berbaca itu kan orang sopan itu apa gelasnya gak skopring orang kan jadi kita sopan santun itu merupakan salah satu bentuk keindahan ibu tadi kesini kan milih atau puji nanti warna apa milih betul milih kambine warna apa milih ya betul. Segalanya dilubuki apapun nek nek armangan rasanya gaya wis pangan diwe sak keluarga segalanya selagi apa? Penting jur sayure mangkok nek dibalik itu lah segalanya selagi mangkok sayure selagi keting ya mergol kudu mamayu hayune kawono setiap kelompok masyarakat punya kesepakatan diwe-diwe bahwa sing ayu ki nek sikok kok saleke penting nek sayur kok saleke mantap nek banyu kok saleke ember banyu kok ombe dan oh bukan berbe ya kita secara kecil sayurnya itu disandang dalam ini belum masalah. Niki napa bunyi ibu? Terbang. Sing tak ditelok. Niki sing coklat iki napa? Ayu. Sing iki. Bunyi napa? Nek sing digawe becuk kan biasanya kulit kebo. Nek nek sing niki ora tipis biasanya wedhus, ngerti nggih? Nek sing kulit kebo ora. Terus iki Bu. Rogan, jadi apa tapi wong kok gatuke kayu karo kulit wedhus karo logam yo dibentuk bunder ngene mergo pengen ana menen-menen. Coba. Jadi kayu nek main kayu kan hurung indah. Kulit nek main kulit ya main bambu. Logam nek main logam kan ya hurung dadi apa-apa. Nek gak mesti gatuk iki kaya ngene iki dadi mamayu ayune. Tahu. Gambaran ini kan seperti jadi mamayu ayune bahwa nanti kuwabes soal dari anak nek lemah gak ada nama pak kurang biasanya bisa tinggal nandur, ini sawah, bisa guna di tiomah ini botolnya saking lemah botolnya saking lemah jadi Gusti Allah kekai lemah menungso gawe botol sekolah lemah Gusti Allah kekai titipan menungso gawe kursi gawe terbang gawe meja lemari pacul saat diturute itu kerjasama antara Allah dengan manusia untuk mamayu ayuning rawono betul itu ikine orang yang makanan orang yang makan dijajah ini salah negara ketiga pasti temu temu coba Mas Haji pun ini jenisnya gamelan Kiai Kanjeng coba ya diurut diurut lugu ah ding ding ding ding ding ding ding ding ding nek harap putri membut dure ini barat nah ini mau pilih nah berarti sudut barat ya gue dari sudut barat sama yang barat nek Eropa dari Amerika kita dure mi fa sol la si do dure mi fa sol la si do ya nek Jawa ku nek Jawa ku nek Jawa niku wonten slendro wonten dewa niku wong liya ra iso menawa Jawa sing iso jajal nek slendro jadi nek ono kene nek ora dure mi suara wae nek suara Jijilolu Coba bareng-bareng coba anak-anakku coba kita bareng yuk berarti Jawa nek ora Jawa ora iso kaya ngono kuwi wong Arab peniroke ora iso ning nek wong Jawa peniroke Arab gampang anggap sore yang kita aku mesti kerumuh ini daerah ini lagi nah isu jam 4, setengah 4 salat wa salamu alaik ya imam al-mujahidin ya tetap, benar-benar ya rasulallah ya, ya we want Jawa bisa menunggu dengan Arab kalau ini kan saya mengharap kalau ngomong bisa dikong ini anjas moro arimami dan gak bisa lah mengharap bisa lah kok barat bisa lah aneh itu khusus membangun dulu gak bisa ini orang Jawa rasa sekolah pinter ngeband gimana? Rasa sekolah pinter selawatan pinter kesidang itu yang kayak tau gimana? Orang saya sekolah orang mau kalau sekolah atau tidak? Kalau sekolah selawat, kalau wong Jawa rasa sekolah pinter sembarang sembahyang ya pinter, gaya musik ya pinter, nyopet ya pinter apa lagi bisa, apa lagi? Coba anak selendro di balai ini Ji selendro contohnya lagu Jawa kok Mas Nedi, Mas Joko Ilir-ilir, tanjung rosone Coba masih di masih di coba. Si. Ji mengerut tak jalan dari mama ia jadi benar kan? Ji ro habis mulai kan indah. Lu kata dia mulai indah. Jadi suara tok bina di aransir apa jenis ini? Ji toto di race. Ada tu mengikat tersambel. Nek lombok tok pur kan ya? Terus. Prasi tok pur. Mangan sego wawuh tasi lho. Belum kan lho. Rasakan nek kowe. Wawuh basa yo belum nek kowe. Basa nang aspal. Mulane dadi menungso aja mure dijen aja ora sawu. Nek ora sawu kok orang dari opo, nek opo orang belum dicampur terasi karo uyah karo dandan karo bawang karo tomat sapi turute, ya opo orang payu, payu ni opo, ini mereka belum dicampur macam-macam, betul ya? Jadi bagi manusia yang perlu tujuh selawat seduluran, nek jadi ni orang biar urip kui urat, betul ya? Diurat, kowe kalau bojomu diurat bunyi ae ya to. Ya tak ya. Nah, itu. Oh, ya astagfirullah. Oke. Pak Lurah, tadi kan gundul-gundul kacel. Ibu-ibu apa saya gundul-gundul kacel? Ibu lagune wong gede apa lagune sak cilik? Sing bener, sing bener. Lagune wong gede apa lagune sak cilik? Oke, nek kelas dene cacile, apa maknane dene cacile? Sapa sing ngro? Sapa sing ngro? Maknane dene cacile sing nyanyi kuwi artine apa? Dulur-dulur bajul, gembelengan, nyungi-nyungi wasul, gembelengan, wasul limpah, segane dadi sak rata. Iki cacile yo tentu sinau apa niku? Sing ngro kalimat niku. Bisa menjelaskan anak kecil dapat pelajaran apa dari lagu gundul gundul kacul? Mas Hendro, kui bocah cilik pun buang gede. Itu sebenarnya ruang besar. Itu ada tergantung nilai filosofi yang sangat dalam. Jadi ketika lagu itu diperdengarkan, teman-teman harus bersabit dalam hati. Saya kira begitu saja. Ini gundul pacul, boleh saya jelasin sedikit menurut saya Bu ya. Menurut penemu pulau. Nek bocah cilik isih umbelen, isih gundul, isih rembesen, ngerti kan ya? Kui gembelengan rapopo, petita-petiti, ya toh sok kerengan, sok koradus, sok macam-macam itu bocah cilik rapopo lah. Nek kowe wis nyunggi wako, orang itu gembelengan. Gembelengan apa Pak Lurah mananya? Kemagi dulanan. Gembagus cengengesan tadi ya gembelengan nek kowe wis nyunggi waktu ojo gembelengan nek kowe nyunggi waktu gembelengan nek kowe gembelengan monggo wis nyunggi waktu akibatnya wakule limang segane dan bisa hei nyunggi apa maknanya nyunggi ibu ibu ibu bapak bapak ngeten punya nyunggi ya niki mencoba Jawa bahasa Inggrisnya nyunggi rano bahasa Arabnya nyunggi rano nek wong Jawa kuwi cocok nek ini ki nyunggi nek temen iki mencol nek ngeten hampir nek ngeten Pak, kalau masjid bawa Quran kata niki. Nah ini seko pasar. Yakin. Kita beda apa? Itu hanya kebudayaan Jawa dan manusia Jawa yang mama yuhayu ning bawana itu sedang semunung. Nek nyunggi. Barangnya kudu sekali dhuwur. Sirah, sirah. Dhuwur di barangnya karo sirahe. Dhuwur barangnya. Apa barang sing kudu disalahke dhuwure sirah? Waktu. Waktu aja njur. Lek mung bawa ngene iki, waktu kudu di sungkit. Apa sebabe? Waktu kuwi wadahe apa? Sego. Kesejahteraan rakyat paling utama berupa nasi, betul tak? Jadi apa sebenarnya? Makul itu adalah pertanda sejahteranya rakyat. Nek ning omahmu isih ana makul, ana isine sego, berarti isih sejahtera. Jadi Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden itu dibayar oleh uang rakyat untuk bertugas nyunggi waktu kesejahteraan rakyat kudu Pak Sunggi dhuwur sirahmu. Gimana? Diutamakan. Jadi pekerjaan pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja dan segala sesuatu yang menimbulkan kesejahteraan rakyat dan itu letaknya di atas kepalanya pemerintah dan harus diantarkan kepada rakyat. Ojo kowe nyunggi waktu sebabnya kok pilih dewe apa waktu kowe kok jol ojo jadi pemerintah yang jol waktu kowe rakyat BUMN perusahaan-perusahaan jadi jol ya jadi jelas saat ini gubernur lancar itu tinggal sopo cangkile kamu bersidai sekali lagi gubernur lancar itu untuk anak kecil atau untuk kepemimpinan nasional kepemimpinan nasional insya Allah mulai hari ini Pak Lurah akan lebih khusyuk untuk nyugi warungnya rakyat sejarah semoga hari ini dirayakan bareng-bareng jalur nasional sedoyo kuasa gubernur lancar mendoakan beliau supaya diberi kekuatan oleh Allah diberi kebesaran jiwa oleh Allah diberi kemudahan-kemudahan hidup oleh Allah.